Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara permasalahan yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah yang kita wajib untuk menyelisihi mereka ialah pada poin ke-14, bahwasanya kaidah yang mereka miliki wahia an-nafyi wal isbat, yaitu meniadakan perkara yang seharusnya ditetapkan, seharusnya meniadakan kesyirikan, penyimpangan. Justru orang jahiliyah menetapkannya sebagai prinsip agama mereka. Wal isbat juga mereka menetapkan perkara yang seharusnya ditinggalkan. Seharusnya menetapkan tauhid, beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam mengikuti Rasulnya. Justru mereka meniadakan keikhlasan beribadah kepada Allah, menolak dan membangkang kepada Rasulnya. Hal ini mereka yattabi'una dhann wal hawa. Mereka melakukan demikian karena mengikuti dhann, praduga wal hawa, dan karena mengikuti hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, dan ini merupakan prinsip orang jahiliyah. Mengikuti hawa, mengikuti dhon, sehingga menolak perkara yang seharusnya mereka menerimanya. Bahkan kemarin disebutkan bagaimana ahlul kitab, karena sebab mereka mengikuti hawa, mengikuti dhon, sehingga akibatnya mereka membunuh siapa? Membunuh para nabi dan rasul. Ini karena akibat ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan terhadap nabinya, min ittiba'i ahwa'ihim. Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk jangan mengikuti hawa nafsu ahlul kitab. Ya, Karena ahwa yang mereka ikuti menjadi sebab terbunuhnya para nabi dan rasul. Yang mereka cocok pendapatnya, idenya diterima. Kalau tidak cocok ajarannya, dibunuh nabi dan rasulnya. Itu prinsip ahlul kitab sehingga mereka membunuh para nabi dan rasul. Sehingga dengan ini Allah Ta'ala mengingatkan nabinya untuk jangan mengikuti kepada mereka. Lihat dalilnya surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Surat Al-Baqarah 120. Ketemu Binyar? Ada Ustaz. Iya. Sama ya? Sama Ustaz. Oh, sama. Kok beda? Masyaallah. Walan tardha. Artinya dan tidak akan ridho. Pakai huruf lan. Mengandung makna perkara yang tidak mungkin terjadi. Dan tidak mungkin akan ridho kepada engkau wahai Nabi. Siapa mereka yang tidak akan ridho? Al-Yahud. Itu orang-orang Yahudi. Ahlul kitab. Yang mereka itu mengikuti hawa nafsu. Sehingga membunuh para nabi dan rasul. Ya. Kalaupun mereka tidak membunuh, mengikuti rasul tersebut, yang cocok saja. Jangan sampai mengikuti mereka. Diingatkan oleh Allah. Dan ternyata bukan hanya orang Yahudi. Diingatkan juga oleh Allah, walan nasoro. Dan tidak akan, wawunya namanya wawu atof. Sehingga maknanya, dan tidak akan ridho juga. Ya, siapa yang tidak akan ridho kepada engkau? Tidak akan rela, tidak akan suka dengan agama engkau? Yaitu Nasoro. Ya, jadi dua golongan besar. Yahud wa Nasoro. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga engkau, wahai Nabi, mengikuti milahnya mereka. Ajaran mereka. Kalau sudah mengikuti agama ajaran mereka, nah mereka baru tersenyum. Nah ini cocok, bagus, terus pas gitu. Pas, ya. Cocok, ya, teruskan saja. Tak dukung. Jadi kalau sudah Nabi mengikuti ahwa mereka, nah mereka baru ridho. Tapi kalau menyelisihi, tidak sama, nah mereka terus marah, jengkel, memusuhi. Ujung-ujungnya ya membunuh ya. Iya, membunuh. Begitu nasihat Allah. Maka dengan tegas Allah Azza wa Jalla mengingatkan kembali kepada nabinya. Kul inna hudallah wal huda. Katakan. Jangan ragu. Katakan saja. Sesungguhnya al-huda, petunjuk. Sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah, huwal huda. Itulah yang namanya petunjuk. Adapun milah-milah ajaran-ajaran mereka, itu bukan petunjuk. Maka di sini, Allah Azza wa Jalla diingatkan oleh Allah Ta'ala, Qul inna hudallah huwal huda, yang kata Imam Qatadah, khusumatun allamahallah muhammadan. Sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Kalimat yang untuk membantah ucapan yang tegas yang Allah ajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yukhasimuna biha ahlud dalal, untuk membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, pokoknya jangan ragu. Qul inna hudallah wal huda, itu jawabannya. Jawabannya, katakan sesungguhnya petunjuk Allah, yang namanya petunjuk Allah, ya itulah petunjuk. Kalau bukan petunjuk Allah, bukan petunjuk. Nah, jadi jangan ragu. Maka diingatkan kalau kembali yang ketiga, wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti ahwa, keinginan-keinginan Yahud dan Nasara untuk mengikuti ajaran mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau ilmu, itu petunjuk tadi, maka kata Allah mengancam nabinya. Kalau diancam oleh Allah, ini ancaman yang berat. Berat Ustaz ya. Berat sekali. Berat. Apa ancamannya? Kalau engkau tidak mau mengikuti petunjuk Allah, malah mengikuti keinginan hawa nafsu mereka, padahal sudah datang petunjuk ilmu. Diancam. Malaka minallah miwaliyu wala nasir. Maka tidak ada lagi bagi engkau di sisi Allah miwaliyu wala nasir, berupa kecintaan, pembelaan, kewalian. Wala nasir, dan tidak ada lagi penolong. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fihi tahdidun wa wa'idun syadidun lil ummah. Kalimat ini, wala ini tabak ta'ahu'ahu, mimba'dalladhi ja'aka minal ilmi ma'alaka minallah ni waliyi wala nasir, kata Ibnu Katsir, ini merupakan ancaman. Ya, ancaman yang sangat keras dari sisi Allah Ta'ala lil ummah, bagi umat Islam ini. An ittiba'i tara'ikil yahud wan nasara, dari mengikuti jalan-jalan model-model agama Yahudi dan Nasara. Ba'da ma'alimu minal Qur'an was sunnah, setelah mereka itu mengilmui, mengetahui Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah min dalik. Kita memohon perlindungan diri enam dari ancaman yang berat tersebut. Walaupun kata Ibnu Katsir, fa inal khitab ma'ar rasul wal ummah muradah. Walaupun yang diajak bicara dalam ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dimaukan dengannya ialah umat ini. Ya, kita semuanya. Ya, kita semuanya. Sehingga kita, barakallahu fikum, diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk jangan mengikuti ahlul ahwa, para pengikut, pengekor. Nah, pengekor ya. Yang mengekor kepada hawa nafsu. Khususnya kalangan Yahudi dan Nasara. Nasara, begitu. Tapi demikianlah kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya, bahwasanya beliau sudah mengkhabarkan, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, umat ini akan terpecah menjadi 73. Nah, disitulah sebagaimana Yahud terpecah belah, Nasara terpecah belah, umat Islam ini juga ternyata ikut-ikutan rame-rame berpecah belah. Begitu. Tak rame kalau tidak pecah. Padahal itu ittiba al-Yahud wa Nasara. Ya, disitu. Nah, karena itu mengikuti hawa nafsu ini menjadi sebab terancamnya umat ini terpecah belah sebagaimana Yahud dan Nasara. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, masih ada waktu punya? Masih Ustaz. Masih ya? Masih lama ini. Baik. Kita lanjut. Iya. Jadi sebagaimana kita diingatkan oleh Allah untuk jangan mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasara, ternyata di dalam penjelasan para ulama kita rahimahullah, secara khusus bukan hanya mengikuti orang Yahudi dan Nasara saja. Apalagi Yahudi dan Nasara jelas masiruhum ilan nar. Tempat kembalinya mereka bakalan masuk neraka. Sehingga yang mereka tawarkan ya hal-hal yang mengindah, cocok dengan hawa nafsu, yang menjauhkan dari surga. Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam lafaz yang lain, khuffat, diliputi. An-nar syahawat. Adapun neraka itu cenderung diliputi hal-hal yang cocok dengan syahwat, hawa nafsu manusia. Sehingga yang mereka tawarkan hal-hal yang cocok enggak dengan hawa nafsu? Yang cocok, yang pas. Oh, ya, cocok, pas. Ya. Cocok dengan akal, cocok dengan perasaan, tapi enggak cocok dengan dalil. Nah, tapi karena sudah menjadi tren barangkali ya. Pokoknya yang rame ya yang kita ikuti. Akhirnya rame-rame orang meninggalkan dalil, petunjuk Quran dan Sunnah, sehingga orang yang mengamalkan petunjuk Allah Ta'ala terasing. Tapi jangan khawatir, hal ini sudah dikhabarkan oleh Nabi-Nya dalam hadis yang sahih. Ada hadis Muslim dari Jabir, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq suhirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis Muslim. Terus menerus ada ta'ifatun, satu kelompok. Satu saja, enggak banyak, satu. Bukan banyak kelompok. Min ummati, dari kalangan umatku, yaitu umat Islam. Mereka terus yuqatilun, berjuang, berperang di jalan Allah. Ya. Alal haq, di atas kebenaran. Bisa berperangnya dengan lisan, bisa berperangnya dengan tangan, bisa dengan harta. Sebagaimana sabda Nabi, jahidil musyrikin bi alsinatikum wa bi amwalikum wa anfusikum. Perangi mereka dengan lisan, ya, dakwah, ataupun dengan tangan, ataupun dengan harta. Mereka zahirina al-haq, terus menang. Ya, mereka menang di atas hak. Tidak ada bahaya atas mereka, orang yang menyelisihi sampai datangnya perintah Allah. Sampai mati mereka ditolong oleh Allah. Karena tidak menyimpang. Hadis Muslim. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang, mempertahankan akidah kita untuk jangan sampai mengikuti ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Baik, di sini akan saya bawakan beberapa faedah dari ucapan para salafuna saleh, mengingatkan kepada kita untuk jangan mengikuti hawa. Yang pertama, ucapan Ibnu Abbas. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Lalika'i dalam usul i'tiqad bi sanadin ila Tawus, qala rajulun li Ibnu Abbas, ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillah alladhi ja'ala hawana 'ala hawakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawanya kita sama dengan hawa nafsunya kamu. Faqala, Ibnu Abbas mengatakan, kullu hawa dhalalah, setiap hawa itu adalah menyesatkan. Apa maknanya? Kita di dalam beragama itu bukan mengikuti hawa nafsu kita, tapi mengikuti dalil. Cocok enggak cocok dengan hawa nafsu kita, hawa nafsu ini harus tunduk dan kalah. Nah, ketika ada orang mengatakan kepada Ibnu Abbas, alhamdulillah, hawa nafsu kita kok cocok ya? Kata Ibnu Abbas, kullu hawa bolalah. Yang namanya hawa itu menyesatkan. begitu. Sehingga barakallahu fikum, setiap hawa ini harus dikalahkan di atas keadaan dalil yang sahih. Kalau dalilnya sudah sahih, ya tunduk. Ayatnya sudah jelas, petunjuk Allah dan Rasulnya sudah jelas, harus tunduk. Ya, bukan karena cocok dengan hawa nafsu. Yang kedua, disebutkan dari jalan Imam Asy-Sya'bi dengan sanadnya, innama sumiyatil ahwa li annaha tahwi bi sahibiha finnar. Tidak lain dikatakan ahwa karena menjatuhkan bagi para pemiliknya ke dalam neraka. A'udzubillah min dzalik. Sebagai contoh, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika muncul pembagian harta ghanimah. Waktu itu Nabi sedang membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang ikut berperang bersama beliau. Ya, ternyata Nabi banyak memberikan bagiannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan suku Quraisy. Ya. Maka barakallahu fikum, melihat pembagian yang seperti ini, muncul seorang yang dia berjenggot tebal, ya, bagian pipi hanya itu menonjol, cekung kedua matanya, ya, dan botak kepalanya. Disebutkan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya, tanpa malu orang itu mengatakan kepada Rasulnya, ittaqillah, wahai Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, mendengar kalimat ini, Nabi SAW itu kaget. Faman yuti'illaha in asaituhu, siapakah orangnya yang akan taat kepada Allah jika aku durhaka kepadanya? Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'manuni, apakah Allah mempercayai diriku sebagai pembawa risalah untuk penduduk bumi sementara kalian malah tidak percaya kepadaku? Allah Ta'ala saya percaya sebagai Rasul saya kok. Kalian malah tak percaya lagi. Menurut akal orang ini, masa kita yang sudah lama ikut berjuang tak dikasih bagian rampasan perang yang banyak. Nah, ini orang yang baru masuk kemarin dan baru beberapa waktu langsung diberi apa? Kebagian banyak. Bagiannya lebih banyak. Secara logika yang tak ketemulah. Hawa ya. Apalagi kalau urusan dunia sudah hawa nafsunya biasanya apa? Wah, naik ke sana. Naik, tidak dapat bagian, marah. Maka orang tersebut pun setelah melihat kondisi seperti ini berpendapat mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid menawarkan diri untuk apa? Menyikat orang ini. Aduh, gawat nih, saya. Bukan disikat pakai sikat itu. Pakai pedang ya kan. Lancang benar sama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sudah mengingatkan, inna min di'di'i hadha qawman yakra'una al-Quran. Sesungguhnya dari jenis orang seperti ini akan muncul sebuah kelompok yang mereka ternyata yakra'una al-Quran, pandai membaca Al-Quran. Tetapi apa? La yujawizu hanajirahum. Namun mereka tidak melewati kerongkongan. Bacaannya hanya itu aja, lewat di kerongkongan saja. Maka buktinya yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh, memerangi orang-orang Islam, wa yada'una ahlal awsan, tapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Ahlul hawa wa ahlus syirki, mereka tidak singgung. Biarkan. Tapi orang Islam yang kokoh di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam malah dipisui. Apa dipisui? Apa itu saja? Bingung. Iya, gitu. Tidak senang sama orang Islam yang kokoh di atas Islam. Tapi giliran orang yang mereka menyembah selain Allah, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, mereka malah tidak singgung, tidak dibiar. Mereka biarkan. Yamruquna minal Islam. Kama yamruqu sahmu min ramiyah la'in adraktuhum la'aktulanahum qatla'atin. Mereka terlepas keluar dari bingkai Islam, persis terlepasnya keluar anak panah dari sasarannya, buruannya. Melesat misalnya. Ya? Melesat gitu. Melesat sudah. Dari buruannya saja melepas dari sana. Aku akan membunuh jika bertemu dengan mereka, sebagaimana kaum Ad diperangi, dibunuh oleh Allah. Azza wa Jalla. Begitu. Ini salah satu contoh orang yang mudah berkomentar terhadap keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalil yang sahih, tak cocok. Ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, mereka bantah dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dan ini menjadi sebab mereka itu terjatuh kepada banyak penyimpangan. Ini zaman dulu. Kira-kira kalau zaman sekarang ada enggak ya? Aduh, Masya Allah, Zan. Yang sok komentar. Bukan hanya komentar sepak bola ini. Bahkan jadi negeri komentator. Petunjuk Nabi SAW karena tidak cocok dengan apa yang dia lihat. Sekedar melihat dengan kasar mata. Jadi telusuri dalam-dalam sebelum komentar. Ya. Akhirnya apa? Berucap dengan ucapan yang keliru. Nah, kita harus mengedepankan petunjuk ilmu. Jangan mengedepankan emosi. Mengedepankan akal yang terbatas. Disebutkan di dalam penjelasan Asy-Syaikh Yahya An-Najmi. Ada ucapan yang indah yang beliau sampaikan. Walamma kanatil uqul qasiratun an ma'rifati masalihha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Setelah kondisi akal itu sangat-sangat terbatas untuk mengetahui masalih, kebaikan-kebaikan, apa yang disebut kebaikan, baik sisi kebaikan dunia dan akhirat, al-hadirah minha wal-mustaqbalah, kebaikan yang ada sekarang atau yang akan datang. Wa in arafta syai'an mil umril hadirah fahiya la ta'rifu akibatah. Sekalipun Anda mengetahui sesuatu perkara yang sekarang terjadi, namun kadang tidak tahu akibat setelahnya. Wa ma'rifatu dzalik ilallah wahdah, dan yang mengetahui itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akal ini sangat terbatas. Kadang kita menilai baik, ternyata di sisi Allah tidak baik. Kadang ketika kita menilai, wah itu jelek, ternyata di sisi Allah baik. Itulah yang baik. Lihatlah nasihat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Ketemu biar? Ya, Zat. Oh, belum? Ada ini. Ah, iya. Sama juga, Zat. Sama ya? Sama. Wa asa an takrahu, dan bisa jadi kalian membenci syai'an, sesuatu. Umum, sesuatu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Ya. Ternyata apa? Wa huwa khairul lakum. Padahal itu sebagai kebaikan untuk kalian. Ya. Kamu tidak suka sesuatu dari petunjuk Allah Ta'ala. Ya. Atau keadaan yang Allah telah tunjukkan dari kebaikan. Kok kita tidak suka? Ternyata apa? Bisa jadi wa'asa hal itu akan menjadi kebaikan. Wa'asa antuhibu syai'a, bisa jadi kalian mencintai sesuatu. Bahwa syarrul lakum, ternyata berakibat jelek bagi kalian. kalian sekarang mengikuti pendapat akal. Wah, ini cocok ini. Saya senang ini. Wah. Yang disampaikan cocok benar dengan pendapat saya. Hawa nafsu saya. Cocok ini. Pas. Pas ini. Nah, ternyata yang Anda cintai tidak sama dengan ajaran Rasul. Sehingga apa? Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ternyata itu jadi akibat jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah itu mengetahui, sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Karena akal kita terbatas. Jangkauan ilmu kita tentang kebaikan-kebaikan akhirat itu terbatas. Kita tidak tahu setelah kematian kita, bagaimana keadaan kita di sana. Allah Ta'ala sudah memberi petunjuk. Kalau ingin baik di akhirat, ini petunjuknya. Ikuti. Sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena sebab kita mengikuti petunjuknya dan meninggalkan hawa nafsu kita. Ya, semoga apa yang kita kasih pada kesempatan ini bermanfaat dan menjadi amal soleh. Ya. Dan ditimbang oleh Allah dengan Ta'ala dengan timbangan yang berat, segala salah dan kurang. Kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada penyiar. Tafadhal. Baiklah, jazakumullah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.